lagi nyang wit pati. Sawo kecik dicampur jambu mete. Wong wis kadung mengkene njur kepriye. Luwe pecek diatur dirampungke. Kowe jadi ede, kowe mesake. Kowe yo ben wae pancen wis bejane. Ruwe ruwe manggare kembang jambe. Kembang melati sak kota disebarke. Rekasane yen saiki kepenak wis wayahe.